Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Baca dan pelajari kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syarah Matan Ghoyah wa Takrib. Ya, kita masih di kitab Fushalah, di pertemuan ke-38. Ya, terakhir ini kita sudah membahas tentang pembahasan terakhir tentang jika tidak mampu sholat dengan berdiri. Ya, kita baca ulang. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati limasyaqatin talhaquhu fi qiyamihi shalat jalisan 'ala ayyi hay'atin syaa'a walakin naftirashahu fi mawdi'i qiyamihi afdalu min tarabbu'ihi fil azhari. Orang yang tidak mampu untuk berdiri pada sholat fardu li masyakotin karena ada masyakoh, kesulitan yang berat, talhaquhu fi qiyamihi, yang menimpanya ketika jika dia sholat dengan cara berdiri, maka dia sholat jalisan. Ya, sholat ini jawab syarat dari tadi ya. Ada man, isim syarat. Dia sholat jalisan, sholat dengan duduk ala ayyi hay'atin sya'a. Terserah dia dengan duduk cara apapun. Walakin naftirashahu, akan tapi duduk iftirasnya, kalau duduk iftiras fi maudhi'i qiyami, yaitu ketika ketika dalam sholatnya dia apa? Asalnya adalah berdirinya. Ketika dalam sholat asalnya berdiri, berarti saat apa? Saat baca Al-Fatihah, saat iktidal, nah itu kan asalnya berdiri. Maka dia duduk di tempat tersebut, di keadaan tersebut. Maka itu iftirash afdalu min tarubu'ihi, lebih utama daripada tarubu'. Jadi duduk daripada duduk bersila fil azhar menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau azhar ini biasanya dari akwal al-imam asy-syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian wa man ajaza 'anil julusi, dan orang yang tidak mampu untuk julus duduk, maka sholat mutoji'an, sholat dengan berbaring. Fa'in ajaza 'anil ijtija'i, kalau dia tidak mampu pula untuk berbaring, sholat mustalqian, sholat dengan terlentang. Ala zuhrihi, di atas punggungnya. Wa rijlahu lil qiblati, dan kedua telapak kakinya mengarah ke kiblat. Kemudian beliau mengatakan fa'in ajaza 'an dzalika kullihi, jika dia tidak mampu untuk melakukan hal-hal maratib, tingkatan yang telah disebutkan tadi, ya, au ma'a bi tarfi, au ma'a yumi'u, berisyarat bi tarfi dengan mata, kedipan mata, wa nawa bi qalbihi, dan meniatkan dalam hatinya. Ya, di sini kemarin sudah kita singgung bahasanya Asy-Syarih ini tidak menyebutkan tingkatan sebelum kedipan mata, yaitu adalah tingkatan isyarat dengan kepala. Jadi sebelum kedipan mata itu isyarat dengan kepala, ya, dengan menundukkan, ya, menundukkan kepala ketika rukuk dan sujud, dan ketika sujud ya lebih rendah daripada rukuk. Karena wa bi qalbi ini sudah jelas karena niat tempatnya dalam hati. Ya, kita kembali ke syarah. Wa yajibu alaihi istiqbaluha bi wajhihi. Dan wajib dia menghadap ke kiblat, biwajhi itu wajahnya, biwad'i syai'in tahta ro'sihi, dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya. Jika ini kondisinya dia tidur terlentang. Ya. Kalau tidur terlentang kan hukum asalnya dia kepala menghadap ke atas, ya, menghadap ke atas. Agar kepala bisa menghadap ke arah kiblat, maka kepala diangkat sedikit, ya, diberi ganjal, diganjal apa, bantal dan semisalnya, agar terangkat bisa menghadap ke kiblat. Atau kalau di tempat-tempat yang ada apa ranjangnya yang bisa disetel, itu bisa dinaikkan sehingga wajah menghadap kiblat. Sehingga kalau di tempat kita kiblatnya di arah barat, ya berarti posisinya seperti itu, wajahnya menghadap ke arah barat, ya, yang aslinya menghadap ke ain, ya, ke fisik Ka'bah secara zon. Karena jauh. Ini wajah. Tadi setelah tadi di apa disebutkan wajah, ya, dan juga kedua telapak tangan kaki. Jika wajah tidak mampu dihadapkan, tidak, ya, tidak sanggup. Tentu kalau sanggup ya harus dihadapkan ke kiblat. Kalau tidak sanggup, yang dihadapkan adalah kaki atau cekungan, cekungan kedua telapak kaki. Itu dihadapkan ke kiblat. Kalau itu masih memungkinkan, ya, karena tidak perlu mengatur posisi, ya. Sudah posisi asalnya kan seperti itu. Jadi dihadapkan, ya, yaitu ahmas soin, dua cekungan telapak kaki. Wa yumi'u bi ra'si fi ruku'ihi wa sujudihi. Nah, di sini justru pensyarah menempatkannya di sini, ya, sehingga ini sebenarnya kalau ditempatkan di sebelum au ma'a bitorfi ini lebih tepatnya, lebih tepatnya di situ, karena urutannya sebelum berisyarat dengan mata, kedipan mata, maka berisyarat dengan kepala terlebih dahulu. Wa kemudian wa in ajaza anil ima'i bi ra'si aw ma'a bi ajfanihi. Ya, kalau dia tidak mampu, maka baru berisyarat dengan kedipan mata, ajfan, kelopak atau ya dengan apa, kedipan mata. Fa in ajaza anil ima'i biha, dengan biha kembali ke ajfan tadi. Maka ajra arkana sholati ala qalbihi. Itu membayangkan rukun-rukun sholat di dalam hatinya. Artinya dia dalam satu kondisi berkedip mata saja sudah tidak bisa, ya. Entah itu karena fisiknya luka di situ ataukah karena sudah kondisi yang sangat parah. Intinya kedipan mata sudah tidak bisa mewakili gerakan-gerakan, maka dengan dibayangkan dalam hati. Baik itu perkataan ataupun apa, gerakan. Ya, kalau yang hukumnya wajib atau rukun, ya harus dibayangkan. Kalau hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah membayangkannya. Ya, seperti itu sesuai dengan hukumnya. Kalau dia masih bisa berbicara ya, dia ucapkan. Nah, gerakannya tetap dengan dibayangkan. Misalnya, matanya nggak bisa kedip, ya, tapi mulut bisa berbicara ya, dia dengan berbicara. Untuk gerakannya dengan dibayangkan. Sehingga nanti posisinya dia niat dalam hati, kemudian dia membayangkan dirinya sholat, berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, dan seterusnya. Ya. Sampai selesai. Wala yatrukuha madam ma'akluhu sabitan. Maka seorang tidak boleh meninggalkan sholat mata ma'akluhu sabitan selama akalnya masih normal. Wal musalli qa'idan la qada'a 'alaihi. Demikian pula tadi maksudnya orang yang sholat sholat dalam keadaan duduk tidak perlu mengqada'. Demikian pula orang yang sholat dalam keadaan mutaji'an, berbaring miring, atau mustalqian, yaitu terlentang. Jadi dengan tadi berisyarat dengan kepala, ataupun dengan kedipan mata, ataupun dengan membayangkan dalam hati, ini tadi tidak perlu mengkodok. Maksudnya seperti itu sudah sah, sudah menggugurkan kewajiban. Walai-walai yang kusu ajruhu dan pahalanya juga tidak berkurang. Li'anahu ma'zurun karena dia mendapatkan uzur. Ada uzur syar'i. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Wa man sholla na'iman. Falahu nisfu ajril qa'idi famahmulun 'alan nafli 'indal qudrati. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda barang siapa salat dengan keadaan duduk maka dia mendapat pahala separuh dari pahala orang salat dalam dengan berdiri. Dan barang siapa salat dalam keadaan berbaring tiduran, na'iman itu adalah mutajian. Ya. Tidur berbaring, bukan mustalqian. Karena sudah kita sebutkan di sebelumnya, sholat nafilah boleh dengan berbaring meskipun dia mampu. Kan, tapi tidak boleh dalam keadaan terlentang. Bolehnya berbaring. Sehingga di sini waman sholana iman itu dimaknai mutaji'an, tidur berbaring. Falahu nisfu ajril qa'im, dia mendapatkan pahala qa'id. Falahu nisfu ajril qa'idi, dia mendapatkan pahala separuh dari pahala orang yang sholat dengan duduk. Ini hadisnya seperti ini. Nah, hadis ini famahmulun ala nafli indal qudrah. Maka hadis ini dimaknai yang dimaksud adalah dia sholat nafilah, sholat sunnah dalam keadaan mampu. Jadi kalau sholat sunnah dalam keadaan mampu, dia mampu berdiri, dia duduk. Maka dia dapat pahala berapa? Separuh dari orang yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Dia mampu untuk duduk, dia justru malah berbaring sholat sunnahnya, berbaring miring. Maka pahalanya adalah separuh dari pahala sholat orang yang melakukan dengan keadaan duduk. Ini di apa? Padahal dia mampu. Jadi yang dibahas di hadisnya adalah dia mampu. Kalau enggak mampu, maka kata beliau tadi apa tadi? Pahalanya tidak berkurang ya. wala yang ku tadi disebutkan wala yang kusu ajruhu. Balanya enggak berkurang, bukan separohnya itu. Dia enggak mampu berdiri kemudian dia duduk. Balanya apakah separoh? Enggak separohnya. Tetap wala yang kusu ajruhu. Nah, ini ada hadis ini katanya separoh ini adalah bagi yang mampu untuk sholat sunnah. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pembahasan tentang meninggalkan rukun sholat atau jenis benar. Bismillah. Pasal baru atau bab baru tentang meninggalkan rukun atau kewajiban, ya rukun atau sunnah ab'ad atau sunnah hay'ah di dalam sholat. Nah, konsekuensinya adalah seperti apa? Ini pembahasan berkaitan dengan sujud sahwi ya. Ya, sudah kita sebutkan bahasanya di dalam sholat bisa kita bagi jadi perkataan, ucapan dan gerakan di dalam sholat bisa terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama rukun sudah kita bahas ada di mata Nabi sudah ada 18, yang masyhur ada 13 dengan mengurangi niat khuruj dari sholat, ya, tidak. Bukan rukun itu ya, sehingga 17, kemudian kalau dikurangi dengan tumakninah yang ada 4, ada 13, atau tumakninah dihitung 1, berarti 14, sudah kita bahas. Kemudian ada sunnah ab'ad, di situ cara global ada 2, tasyahud awal dan kunut subuh. Kalau dirinci ada 20, semua berada pada cakupan tasyahud awal dan kunut subuh, kecuali apa? Sholat pada keluarga Nabi setelah tasawuf akhir ya. Kemudian ada sunnah-sunnah ha'ah ya, yang sudah kita bahas pula. Seperti mengangkat kedua tangan, takbir intiqal, tasbih ruku, tasbih sujud, dan seterusnya. Maka itu adalah tiga pembagian dalam sholat, ya, mencakup gerakan dan ucapan. Dan nanti konsekuensinya masing-masing bagaimana kalau meninggalkan rukun seperti apa, meninggalkan sunnah ab'ad seperti apa, meninggalkan sunnah ha'ah seperti apa. Kalau meninggalkan rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkan sunnah ab'ad bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkan sunnah ha'ah maka tidak ada syariatnya melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini termasuk kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disyaratkan untuk apa? Menutup kekurangan. Salah satunya untuk menutup kekurangan. Dan lupa itu lupa lalai dalam sholat seperti itu. itu hukumnya jaiz kalau dinisbatkan pada para nabi. Sehingga Nabi SAW juga pernah lupa ketika sholat. Ya, Nabi SAW pernah lupa, yaitu ragu-ragu jumlah rakaat, kemudian berdiri di rakaat kedua, tidak tasyahud. Kemudian pernah juga salam setelah rakaat dua. Dan yang lainnya. Wal matruku, kata beliau. Wal matruku fi sholati salah satu asya'a. Perkara yang ditinggalkan ketika sholat, itu ada tiga kategori. Yang pertama fardun, yaitu fardu. Wayusama birukni aidho. Juga fardu ini dinamakan rukun. Wasunatun dan sunnah, maksudnya ini sunnah ab'ad, ya. Sunnah ba'ad. Bukan hay'ah. Karena hay'ah disebut sendiri. Wahay'atun dan sunnah hay'ah. Wahuma, yaitu sunnah ab'ad sama sunnah hay'ah adalah ma'ada al-fardu, yaitu yang selain rukun. Yaitu sunnah ab'ad, yaitu yang bisa ditambal dengan sujud sahwi, dan sunnah hay'ah yang tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Wa bayyana al-musannifu as-salasata fi qawlihi. Kemudian musannif menjelaskan tiga hal tadi dalam perkataan beliau. Wal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi bal in zakarahu ay al-fardu wa huwa fi sholati atabihi wa tamat sholatuhu. Auza karahu ba'da salami wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi ma baqiya minas shalah wa sajada lisahwi. Wal fardu, yang fardu yaitu rukun, yang dimaksud rukun di sini yaitu rukun ditinggalkan karena lupa. Ya. Karena kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Ini batal sholatnya, sehingga nanti ini tidak cocok dengan perkataan di sini apa? Bal in zakarahu wa zamanu qarib. Nah, itu enggak cocok kalau nanti dimaknai fardu yang sengaja ditinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan ya batal. Ini maksudnya yang lupa. Wal fardu, jika lupa ditinggalkan, tidak dikerjakan, la yanubu anhu sujudu sahwi. Tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi tidak bisa menggantikannya. Bal in zakarahu. Akan tapi, atau bahkan jika dia jika dia mengingatnya, maksudnya in zakarahu ya, yaitu jika dia mengingatnya, maksudnya dia ingat ternyata telah meninggalkan. Ya, dia ingat ternyata dia meninggalkan rukun tersebut. Ini disebutkan di situ dia ingat, artinya ini tadi saya belum membaca misalnya surat Al-Fatihah, oh tadi ternyata belum beruku, nah, itu dia ingat. Sehingga ini bukan ragu-ragu, tapi dia memang ingat, yakin, gitu. Yakin dia, oh tidak meninggalkan. Nah, bukan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu, ya, kita lihat di hasil Al-Bajuri. Jika dia ragu-ragu terhadap rukun, dan rukunnya adalah niat dan atau takbiratul ihram, maka dia harus istanafa as-shalah, mengulangi sholatnya. Kalau ragu-ragu, apakah sudah niat atau apakah sudah takbiratul ihram. Karena dia ragu-ragu dalam masalah in'iqad, ya, sejak awal mulanya. Sejak awal mulanya ragu-ragu, dia ngulangi dari awal. Dan hukum asalnya ini belum melakukan. Ya, hukum asalnya belum melakukan. Jadi yang berat itu memang ragu-ragu dalam niat dan takbiratul ihram. Ini tadi, kalau dia ragu-ragu sudah takbiratul ihram atau niat atau belum melakukan, maka mengulangi apa sholatnya. Karena takbiratul ihram dan niat ini awal, ya. Nanti maksudnya in'iqad. Kalau di situ sudah gugur, gagal, ya, maka setelahnya itu sudah tidak teranggap. Nah, beda kalau rukun yang lain di tengah-tengah, maka itu sholatnya kan sempat sah. Ya, karena dia telah melalui proses rukun-rukun sebelumnya. Nah, setelah itu dia karena tidak melakukan rukun, maka batal di rakaat tersebut. Tapi kalau yang diragukan adalah niat atau takbiratul ihram, maka dia mengulang sholat dari awal. Ya, kecuali kalau dia langsung ingat sebelum berlalunya satu masa tumakninah, maka tidak mengapa. Dia ragu-ragu, langsung dia ingat, ya. Langsung dia apa? Ingat. Nah, kalau dia tidak ingat, masih berlanjut terus, maka harus istanafa, mengulangi dari awal. Ya, kalau dia ragu-ragunya setelah sholat, maka ini juga bisa membatalkan. Selama dia tidak ingat, masih belum ingat, ya, maka masih ragu-ragu ini tidak bisa. Ya. Ini maka penting sekali niat dan takbiratul ihram. Nah, ini diberi rincian seperti itu. Adapun kalau fardu-fardu yang lain, rukun yang lain selain niat dan takbiratul ihram, kalau dia misalnya setelah salam dia ragu-ragu, sudah belum, sudah Fatihah atau belum, sudah ruku atau belum, maka ini tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Jadi dia apa? Tadi kalau rukun-rukun yang lain, ya, ini jika ragu-ragu setelah salam, ya, maka ini tidak mengapa. Karena secara zahirnya ini dia telah melakukan. Ya. Jadi kalau rukun. Nah, kita ulangi, ragu-ragu rukun selain niat dan takbiratul ihram, kalau terjadi setelah salam, maka tidak masalah. Sudah salam selesai, dia ragu-ragu tadi sudah membaca Al-Fatihah atau belum, maka tidak masalah. Kalau terjadinya sebelum salam, maka dia lakukan itu, ya, dilakukan yang dilakukan itu, ya. Sebagaimana kalau dia mengetahui, yakin bahwasanya dia meninggalkan. Nah, ini kalau terjadi sebelum salam. Kita ulangi lagi ya. Tadi kan membahas apa? Rukun, kalau dia yakin yakin ditinggalkan. Dia ingat, oh. Dan dia ingat, oh, dia meninggalkan rukun. Nah, ini pembahasannya ini. Kalau seperti itu, berarti dia meninggalkan rukun, ya karena lupa, maka ini tidak bisa ditutup dengan sucawi. Nanti pembahasannya. Kemudian kita selingi pembahasan. Maksudnya, karena tadi wal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi. Itu maksudnya, kemudian tadi bal in zakarahu. Maksud dari in zakarahu adalah alimahu bitarkihi. Dia tahu, dia yakin, biasanya telah meninggalkan. Kalau enggak yakin gimana? Kalau ragu-ragu. Nah gitu, maksudnya pertanyaan seperti itu. Ini membahas ibarah bal in zakarahu. Dia masih kondisi sholat, dia apa? Ragu-ragu. Tadi dia yakin telah meninggalkan rukun. Nah, kalau ragu-ragu bagaimana? Kalau dia ragu-ragu, ya, maka ada perincian. Ragu-ragu ini, ragu-ragu niat atau dan takbiratul ihram. Jadi dua kelompok. Nah, rukun ini di sini dalam hal keraguan terhadap rukun ada dua kelompok. Kelompok pertama niat dan takbiratul ihram. Ya, itu kelompok pertama. Kelompok kedua, selain niat dan takbiratul ihram. Ya, seperti itu. Memang bahasan sucawi ini paling rumit mungkin kalau dibandingkan dengan yang lainnya ya. Masalahnya masalahnya banyak ya. Kita sendiri kadang juga lupa. Ya, kelompok pertama tadi niat sama takbiratul ihram. Kalau dia ragu-ragu, ya, kalau dia ragu-ragu apakah sudah niat atau belum, ataukah sudah takbiratul ihram atau belum, maka istanafa as-shalah, mulangi dari awal sholatnya. Ya. Karena ini ragu-ragu dalam in'iqad, dari awalnya. Kalau takbiratul ihram dan niat itu kan berbarengan, di awal. Nah, kalau ragu-ragu di situ bagaimana ingin apa mengulangi? Yang diulangi apa? Ya harus dari awal, ya kan gitu. Nah, karena itu kondisinya di awal sama saja mengulangi sholat dari awal. Ya, dia ragu-ragu dalam in'iqad. In'iqad itu awalnya pokoknya gitu. Teranggap maksudnya. Ya, hukum asalnya ini belum melakukan. Dengan catatan tadi mengulang dari awal selama apa? Dia masih berkelanjutan keraguan tersebut, ya, melewati batas istiqomah. Kalau dia langsung ingat sebelum selesai batas istiqomah, tuma'ninah, ya langsung ingat, yaitu sebelum batas waktu tuma'ninah, maka dia bisa melanjutkan sholatnya. Bisa melanjutkan sholatnya. Jadi dia misalnya setelah baca Fatihah, dia ragu-ragu, sudah niat atau belum? Langsung ingat, oh sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau dia ragu-ragu terus berlanjut, sudah melewati batas tuma'ninah, dia harus mengulang dari awal. Maksudnya seperti itu. Ini untuk bahasa apa ini? Niat dan takbiratul ihram. Kalau kesulitan langsung disampaikan ya. Ini agak detail. Kalau mungkin memberatkan, anu saya ana loncati saja. Yang ada Syekh Al-Bajuri, silakan dibuka. Kalau enggak ada, ya dicatat. Nah, enggak jadi, catat. Ini masalahnya seperti itu. Niat ini tadi ragu-ragu, ragu-ragu sudah niat atau belum, ragu-ragu sudah takbiratul ihram atau belum ketika sholat belum selesai. Nah sekarang kalau sholatnya sudah selesai, ba'da salam, maka ini juga memudorotkan. Selama dia tidak ingat, ya, maka ini juga menyebabkan tidak sah. Karena di hasil al-Bajri disebutkan loro, ya, merusak sholat. Ya, batas tumaninah sudah ma'ruf sebagaimana kita bahas. Bisa dengan ucapan tasbih, bisa dengan sukun, ba'da sukun baina harokatain. Ya. Nah, cuman sebentar. Ya, beberapa detik gitu mungkin ya. Baik. Kemudian sudah selesai ya tentang takbiratul ihram dan niat. Sekarang rukun selain takbiratul ihram dan niat. Berarti rukun-rukun yang lain bagaimana? Ya, seperti itu bahasanya. Ya, rukun-rukun yang lain kalau dia ragu-ragu setelah salam tidak mengapa. Salat sudah selesai, ragu-ragu tadi sudah sujud atau belum ya? Tadi sudah ruku atau belum? Maka enggak masalah, enggak mempengaruhi. Ya. Itu rukun selain takbiratul ihram dan niat. Kalau diragukan setelah salam tidak mengapa. Karena secara zahir maka dihukumi dia itu telah melakukannya. Kalau zahirnya itu pokoknya dia sudah salam, sudah melakukan rukun-rukun sebelumnya gitu. Bagaimana kalau sebelum salam maka dia tadarruk. Tadarruk itu ya dikerjakan di situ sebagaimana dihukumi sebagaimana kalau dia yakin meninggalkan. Dia yakin nanti ada perinciannya ya, coba lihat. Kalau dia misalnya yakin meninggalkan ruku, ya, dia sudah sujud, yakin, oh tadi itu belum ruku, yakin, ah udah, kembali ke ruku. Seperti itu. Kalau ragu-ragu gimana? Nah, ragu-ragu, ya, di sini sebutkan, ya, dihukumi sama. Wa ingkana qoblahu, kata Al-Basri, rahimahullah ta'ala, jika itu terjadi sebelum salam, ragu-ragu terhadap rukun selain takbiratul ihram dan niat, maka tadarokahu, dia susul. Artinya dia kerjakan, kamalau alima tarkahu, sebagaimana kalau dia itu yakin telah meninggalkan. Diragu di sini, dihukumi seperti yakin, ketika sebelum salam, ragu belum mengerjakan fardu atau rukun, maka tadaruk dia kerjakan. Nah itu perinciannya ya. Baik, sudah selesai perinciannya. Sudah paham ya insya Allah. Ya, kita lanjutkan. Ya. Karena ini memang ada perinciannya seperti ini, ya kita sebutkan ya. Kalau nggak perlu perincian ya, kita lewati. Karena ini masalah yang sering terjadi gitu ya. Sehingga mungkin kita agak pelan-pelan. Dan sholat itu tahu sendiri kita berapa kali kita sholat. Sehingga masalah ini masalah yang perlu diperdalam. Gitu. Karena kita prakteknya itu sering sekali ya. Kalau dia kembali, ya. Dia kembali ruku, ya dia harus mengulang. Ya. Kalau nggak ngulang nanti dia nggak urut. Ya, tidak terpenuhi rukun, harus tertib urut. Dia kembali ke ruku, habis itu ya ditidal terus. Ya. Seperti itu. Baik. Bagaimana kalau dia ragu-ragu dalam syarat? Kalau tadi yang rukun, sekarang syarat seperti toharoh. Tadi itu sudah wudu atau belum? Nah. Ba'da salam ya. Kita sudah selesai sholat. Kemudian ragu-ragu ini sudah toharoh atau belum? maka menurut pendapat muktamad ini juga tidak mempengaruhi, karena ini masakoh. Seperti rukun tadi kan, rukun selain takbiratul ihram dan niat, kalau ragu-ragu setelah salam tidak pengaruh. Kalau syarat bagaimana? Bukan rukun, witoharoh itu salat, syarat. Kalau syarat juga sama, tidak mempengaruhi kalau setelah salam. Ini menurut pendapat muktamad. Meskipun di majmu An-Nawawi mengatakan itu mengaruhi, tapi kata al-alama al-bajuri menurut muktamad ini tidak mempengaruhi. Ya, lebih ringan ini bagi kita. Tidak mempengaruhi. Jadi, pokoknya kalau sudah selesai, selesai salam, ragu-ragu rukun, selain takbiratul ihram dan niat, yaitu rukun-rukun yang lain, atau ragu-ragu syarat, ya seperti toharah, nah, enggak masalah. Udah, dibiarin aja gitu. Kalau ragu-ragu syarat sebelum salam, tadi setelah salam enggak masalah. Setelah salam gimana? Menjadi masalah. Selama dia tidak ingat dengan cepat. Maka seperti niat dan takbiratul ihram. Ya. Jadi kalau dia ragu-ragu terhadap syarat, dia posisi masih sholat, dihukumi ragu-ragu terhadap takbiratul ihram, dan sama hukumnya dengan ragu-ragu takbiratul ihram atau niat apakah dia sudah mengerjakan atau belum. Baik. Kita lanjutkan ke syarahnya. Wal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi. Bal in dzakarahu ay al fardu wa huwa fi shalah, dia kalam dan masih dalam salat, atabihi wa tamat salatuhu. Lihat ini, kalau dia lupa mengerjakan rukun, kemudian dia ingat posisi wa huwa fi shalah, ya kan? Dia masih dalam keadaan salat. Ya tadi kita misalkan itu, dia sujud, dia ingat, waduh tadi belum rukuk, itu misalnya. Maka atabihi wa tamat sholatuhu. Maka dia atabihi. Maka dia atabihi kerjakan itu. Dia kembali untuk bisa rukuk. Kita contohkan tadi ya. Dia lupa rukuk gambarnya. Lupa rukuk, posisi sudah sujud. Maka berarti dia itu apa? In zakarahu. Dia zakarahu. Mengingat bahasanya dia tidak rukuk. Dan ingat, wahuwa fi sholah. Dia masih dalam keadaan sholat, misalnya posisi sujud. Maka atabihi dia kerjakan yang terlupa tadi. Ya, berarti dia harus rukuk. Ya, karena dia lupa rukuk. Dan ingatnya ini belum sampai ke rukun yang semisal. Ya, gitu. Belum sampai ke rukun yang semisal. Dia masih sujud kan. Sujud itu kan belum rukuk. Ya maksudnya kan nanti setelah misalnya rokat pertama rukuk dia lupa. Habis rukuk itu kan itidal, sujud, duduk, sujud. Kemudian berdiri rokat kedua, kemudian rukuk. Nah, selama dia belum sampai di rukuk rokat kedua, maka dia tadaruk atau atabihi. Kerjakan rukun tersebut. Contohnya tadi, dia sujud, waktu sujud ingat, wah tadi belum ruku, nah kerjakan rukunya. Ya. Kemudian, kalau dia ingatnya sudah sampai ke rukun yang semisal dengan apa? Yang semisal dengan rukun yang ditinggalkan. Dia lupa ruku di rokat pertama. Nah sekarang sudah dia ingat posisi sudah di ruku rokat kedua. Maka kalau seperti itu, rokaat kedua ini menggantikan posisi rokaat pertama. Rokaat pertama yang dikerjakan tadi, yang tidak ada rukunya, lagun, sia-sia. Tidak teranggap. Yaitu ketentuannya seperti itu ya. Ya, jadi dia dirinci, jadi sudah sampai di rukun berikutnya ataukah belum? Kalau belum sampai, dikerjakan, kemudian dikerjakan rukun-rukun setelahnya, agar urut ya. Karena dia misalnya sujud, dia lupa, belum rukuk, dia rukuk, berdiri untuk rukuk, kemudian nanti dia itidal, dan seterusnya. Jadi kalau dia ingatnya sudah sampai di rukun yang semisal, lupa rukuk di rokat pertama, dia sudah ingat posisi di rukuk rokat kedua, maka sudah rokat kedua ini posisinya menjadi rokat pertama. Rokat pertama yang dia kerjakan tadi hilang. Batal kan, lagun. Ya tadi seperti itu ketika lupa apa lupanya belum ingatnya belum sampai di gerakan yang semisal dia kembali ke rukun tersebut untuk mengerjakan karena tadi lupa tidak dikerjakan. Kalau sudah sampai di rukun yang semisal maka dia menjadikan rakaat kedua tadi otomatis dia jadi rakaat pertama. Tamat sholat itu dengan sempurna, dia sempurnakan sholatnya. Ya, kemudian tadi kalau ada tambahan maka dia sujud sahwi. Tambahan gimana tadi? Tadi dia sujud, ingat dia rukuk, ya kan? Belum rukuk. Dia kondisi sujud, ingat belum ruku, maka dia berdiri untuk mengerjakan ruku. Kemudian itidal dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam sholatnya ini berarti dia apa? Dia melakukan sujud. Sujud tambahan yang tadi dilakukan sebelum melakukan ruku tadi. Karena yang sujud yang teranggap nanti sujud yang setelah dia melakukan ruku tadi. Nah, ruku itidal, kemudian sujud. Nah, sujudnya yang teranggap. Kalau sujud yang tadi pas dia ingat, itu enggak teranggap. Dan itu menjadi tambahan dalam sholat. Sehingga dia nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Karena apa? Dia melakukan melakukan apa? Tambahan. Dia lupa. Untuk menutup tambahan tersebut. Kita lanjutkan. Matamat sholatuhu. Aula karohu ba'da salam. Atau dia mengingatnya setelah salam. Dia ingat setelah salam. Ini mukobil atau dia pasangan untuk ibarah tadi. Bahwa bisolah. Kalau dia dalam sholat tadi rinciannya. Sekarang dia ingat ketika sudah salam. Ingat apa tadi? Ingat apa? Ingat telah meninggalkan rukun. Tadi kan bal fardu la yanubu anu sujud sahwi. Bal inda karohu. Ya tadi. Auza karohu ba'da salam atau dia ingat setelah salam. Wa zamanu qoribun. Dan waktunya itu masih sebentar. Waktu apa maksudnya? Waktu antara dia ingat dengan salamnya. Dia setelah salam, kemudian sebentar, kemudian dia ingat. Oh tadi belum rukun. Sebentar pendeknya itu menurut budaya adat. Meskipun ada yang mengatakan yaitu seukuran seukuran apa sholat. Seukuran rentang waktu di hadis yaitu dzuliyatain. Wa zamanu qaribun atabi wa babana alaihi. Ma baqiya minas shalah. Ya. Ini kalau ingatnya masih waktunya pendek. Tapi kalau sudah lama waktunya, suara ur sudah lama, maka dia mengulangi sholatnya. Istanafa as-shalah. Dia sudah sholat, selesai salam, kemudian dia melakukan aktivitas, kemudian dia ingat, oh saya tadi belum rukuk, belum baca Fatihah, ya udah ngulang dari awal kalau sudah kelamaan. Kalau belum kelamaan maka dia kerjakan tadi, kerjakan yang kurang tadi. Berarti ada yang kurang, misalnya rukuk, maka dia kerjakan itu, kemudian rukun-rukun setelahnya. Wasajada lisahwi, kemudian dia juga sujud sahwi. Nah, dia melakukan sesuatu yang dia membatalkan kalau sengaja, yaitu dia salam tadi sebelum sempurna. Nah, tadi kan dia belum rukuk kok salam gitu. Itu dia melakukan gerakan yang kalau dilakukan secara sengaja batal. Wasajadali sahwi wa huwa sunnatun kama sayati, dan sutawi hukumnya sunnah sebagaimana nanti dijelaskan di pembahasan di ibarah selanjutnya. Lakin inda tarki ma'murin bihi fi sholati di syarah au fi'lin manhiyan anhu fiha, maksudnya lakin kegiatan tapi yaitu ketika meninggalkan makmur atau melakukan manhi, meninggalkan yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam sholat. Lakin ini istidrak untuk keumuman ibarah wa huwa sunnatun. Sahwi itu sunnah, iya sunnah. Tapi sunnahnya itu ketika gitu maksudnya. Bukan secara umum dalam semua keadaan, tidak. Maksudnya maksud ibarah lakin inda tarki ma'mur itu maksudnya iya sunnah kan, tapi sunnah itu dilakukan ketika tarki ma'murin bihi. Kita meninggalkan yang diperintahkan dalam sholat atau melanggar, melakukan yang dilarang ketika sholat. Sehingga dalam keadaan itu, wahwa sunnatun, dia hukumnya sunnah, disunahkan. Ya, inda tarki ma'mur, ketika meninggalkan diperintahkan, misalnya sunnah abad, ya sunnah abad. Kemudian juga melanggar, melakukan yang dilarang. Misalnya nambah ruku, nambah sujud karena dia lupa. Di salah satu sebab sahwi itu adalah melakukan satu hal yang itu kalau sengaja itu batal. Melakukan satu hal yang karena dia lupa, melakukan suatu hal karena dia lupa. Jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja, batal sholatnya. Itu maka sahwi. Kalau sengajanya enggak membatalkan, enggak sahwi. Misalnya menoleh, melangkah satu langkah, dua langkah. ini sengajanya pun enggak membatalkan. Kalau dia lupa, kemudian dia menoleh, maka tidak perlu sujud sahwi. Sahwi bagi yang batal ketika dengan disengaja. Wassunatu, kita lanjutkan dulu. Sudah mau selesai ya? Tidak apa-apa. Karena ini permasalahannya memang agak rumit, mendetail. Wassunatu intarokhal musoli. Wassunatu intarokhal musoli la ya'udu ilaihi. Adapun sunnah. Yang dimaksud di sini sunnah apa? Berarti sunnah apa? La ya'udu ilaiha. Oh, ini lihat ibarat selanjutnya. Ba'da talabusi fil fardhi. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ini aja. Kita baca sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Jadilah di hasil bajuri. Yang pertama, yakin meninggalkan sunnah ab'ad. Ya. Meninggalkan sunnah ab'ad. Yakin meninggalkan sunnah ab'ad. Kemudian yang kedua, ragu-ragu. Dia ragu-ragu meninggalkan tadi apa? Di sini disebutkan tarku ba'din mu'ayyan. Sunnah ab'ad tertentu, ragu-ragu terhadap meninggalkan sunnah ab'ad tertentu. Kemudian, yakin mengerjakan larangan. Yakin mengerjakan larangan, karena dia lupa, yang jika dilakukan dengan sengaja, maka dia batal. Kemudian yang berikutnya ada pula sebabnya itu memindah rukun qauli di selain tempatnya. Misalnya dia membaca tasyahud ketika berdiri atau sebaliknya. Ini sebagiannya, ada penyebab-penyebab yang lain. Wasunatu intarokha al-musalli la ya'udu ilaiha. Wah, ini panjang. Ini tidak cukup. Maksudnya tidak cukup. Ini membahas tentang dia lupa tidak melakukan sunnah ab'ad dan dia ingat sudah masuk di rukun berikutnya. Jadi dia lupa tasawuf awal, posisi pas ingat itu dia sudah berdiri. Nah, ini nanti tidak boleh kembali untuk tasawuf awal. Yang sama kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, dapat sedikit tidak apa-apa. Kalau dia ingin kembali ke rukun yang dia tinggalkan, dia bertakbir dan bergerak. dari sujud ke rukuk. Allah alam islam. Kalau dimasukkan takbir intikal berarti dia bertakbir. Itu hanya kesunahan saja. Kemudian ingatnya ketika sudah berdiri di rakaat selanjutnya sebelum baca Fatihah. Ya dia intinya kalau dia ingat itu sebelum, kalau ingat itu pada posisi, posisi ini dia sebelum, bukan pada posisi rukun yang semisal, maka dia langsung mengerjakan tadarub. Ya. Dia langsung apa? Mengerjakan. Pokoknya kalau dia lupa ruku, kemudian pas ingat ini dia belum ruku. Pas ingat ini adalah pada rukun-rukun sebelum ruku, maka dia lakukan ruku itu, gitu. Lakukan ruku itu. Karena belum apa? Belum sampai ke ruku. Kalau sudah sampai ke ruku, udah berarti rakaat pertama itu rakaat yang tadi gugur. Ketika dia meninggalkan apa yang diperintahkan dalam sholat. Dia lupa sujud sahwi sebelum salam, apakah dia boleh sujud sahwi setelah sholat? Ya, dilihat nanti waktunya sudah panjang atau belum. Coba nanti di apa? Dilihat di pembahasan ibarat-ibarat selanjutnya. Semoga ada pembahasan ini. Nanti dilihat itu sudah lama ataukah belum. Ingatnya. Demikian dulu yang dapat kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.